الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الموضع الثالث tempat yang kedua dari sejarah yang menjadi pelajaran kita tentang utamanya dan istimewanya tauhid. Qala qissatu qiraatihi sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm bi hadaratihim. Kisah pembacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm di hadapan orang-orang musyrikin pada saat itu. Falamma balagha, maka ketika Rasulullah sampai pada bacaan afara'aytumul lata wal 'uzza, tidakkah kalian memperhatikan Lata dan Uzza, yakni patung berhala yang mereka sembah? Apa itu Lata wal Uzza? Wa manata tsalitsatul ukhra alakumudz dzakru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dziza. Alqa syaitanu bitala fi tilawatihi tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Maka syaitan memunculkan fi tilawatihi pada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka al-gharaniqul ula, itulah gharaniqul ula, wa inna syafa'atahunna laturtaja, sesungguhnya syafaatnya Tuhan berhala ini, patung berhala ini sangatlah diharapkan. Fadhannu anna Rasulullah qalaha, orang-orang musyrikin mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ini, padahal syaitan yang membacanya. Begitu Rasulullah SAW membaca afara'aytumul lata wal uzza, syaitan membacakan bacaan ini sehingga seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacanya. Barakallahu bikum. Fafarihu bidzalika wa qalu kalaman ma'na hadzal ladzi nurid. Maka mereka orang-orang musyrik bergembira sangat karena dikiranya Rasulullah telah mengakui, mengiyakan Tuhan berhala yang mereka sembah. Wa qalu kalaman ma'na, sehingga orang-orang musyrikin berkata, ya secara makna hadzal ladzi nurid, inilah yang kita inginkan. Barakallahu fiik. Toleransi. Wa nahnu na'rifu anna Allaha huwa an-nafi'ud dhar. Kami tahu bahwa yang ini inilah yang kita inginkan. Kami tahu, orang-orang musyrik mengatakan, kami tahu Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan, wahdahu la syarika lahu. Walakin haula'i yashfa'una lana 'indahu. Akan tetapi patung berhala ini yang akan memberikan syafaat nanti untuk kita di hari akhirat. Kita ingatkan lagi, barakallahu fikum, bahwa pembahasan kita tentang masalah apa? Keyakinan. Barakallahu fikum. Keyakinan tentang kesyirikan dan kekufuran. Bukan masalah muamalah. Muamalah beda lagi nantinya. Barakallahu fikum. Beda lagi nantinya. Tergantung kafirnya ini apa. Kafir harbi atau mu'ahad atau musta'man atau dhimmi. Barakallahu fikum. Yang ada dulu masalah ini adalah masalah keyakinan tentang batilnya apa yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Yang tidak boleh kita mengatakan, oh boleh-boleh mana-mana jo. Tidak bisa. Taib al-haqqu haqq. Harus ada ketegasan. Lakum dinukum waliyadin. Inna dina inda Allahil Islam. Barakallahu fikum. masalah keyakinan-keyakinan, masalah muamalah-muamalah. Baik. Kita kembali, barakallahu fikum. Maka ketika syaitan ini membacakan bacaannya, sehingga orang-orang musyrikin menganggap Rasulullah yang membacanya, maka mereka pun berkata, inilah yang kita inginkan. Kami paham, kami tahu bahwa Allah yang memberi manfaat dan kemudaratan, tidak ada sekutu baginya. Akan tetapi mereka-mereka patung berhala ini akan menjadi pembela kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falamma balaga sajdata sajada wa sajadu ma'ahu. Maka ketika sampai ke ayat sajadah di surah ini, suratul Najm, barakallahu fikum, maka Rasul pun sujud dan semua orang musyrikin pun sujud. Fasha al-khabaru annahum safuhu. Barakallahu fikum. Wa sami'a bidzalika minal man bil habasyah faraja'u. Tersebarlah kabar bahwa orang-orang musyrikin sudah berdamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'a bidzalika man bil habasyah. Dan orang-orang muslim mukmin yang ada di Habasyah yang telah hijrah mendengar kabar ini. Mereka pun sangat bergembira dan pulang masuk kembali ke kota Makkah. Kota Makkah. Falamma angkara dalika Rasulullah adu ila syarrim mimma kanu alaihi. Maka ketika ini ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah membaca-baca itu. Bukan saya yang membacanya. Barakallahu fikum. Dan apa yang kalian lakukan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat kepada patung berhala ini agar supaya mereka memberi syafaat nanti untuk kalian di hari kiamat, itu adalah kesyirikan. Barakallahu fikum. Itu tidaklah diperbolehkan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini ulang, adu ila syarrin mimma kanu alaihi. Mereka pun kembali memusuhi lebih kejam, lebih begis dari apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Lebih tidak senang lagi. Walamma qalu lahu innaka qulta kadza. Qulta dzalika khafa minallahi khaufan 'azima hatta anzalallahu 'alaihi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-syaitanu fi umniyatihi. Walamma qalu lahu, ketika orang-orang musyrik mengatakan, engkau yang membacakan baca ini. Tilkal gerani kul ula wa inna syafa'atahu laturtaja. Engkau yang membaca. Innaka qulta kadza wa kadza. Qulta dzalika khafa minallahi khaufan 'azima. Rasul pun merasa khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan kejadian hatta anzal 'alaihi atau unzi anzalallahu 'alaihi, sampai diturunkanlah wahyu kepada beliau alaihi salatu wasalam. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul dan nabi, illa idza tamanna, kecuali ketika beliau membaca al-syaitanu fi umniyatihi. Baik, al-syaitan mengucapkan pada ucapannya, sehingga seakan-akan barakallahu fikum rasul itu yang membacakannya padahal bukan. Faman fahima hadhil qissah thumma syakka ba'daha fi dinin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin ab'adahu Allah. Faman fahima hadhil qissah, barang siapa yang paham tentang kisah ini, kisah tentang ketuhanan, barakallahu fikum, siapa yang pantas untuk diibadahi dan siapa yang tidak pantas, siapa yang paham tentang kisah ini, thumma syakka ba'daha fi dinin nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya dia masih ragu tentang din, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini agama tauhid, enggak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala siapapun dan apapun, walam yufarik bainahu wa baina dinil musyrikin, dan dia tidak bisa membedakan antara mana agama yang dibawa Rasul dan mana agama kaum musyrikin, fa abadahu Allah, maka semoga Allah menjauhkannya. Kalau masih dalam kondisi seperti ini, dia tidak paham agama yang dibawa oleh Rasulullah dan agama kaum musyrikin, subhanallah, maka semoga Allah menjauhkan. Khususan in arafa anna qawlahum tilkal gharani kul ula yuradu bihin al-malaika. Biha al-malaika. Khusus lagi ketika mereka mengetahui bahwa ucapan tilkal gharani kul ula yuradu biha al-malaika, bahwa yang mereka maksud itu adalah para malaikat. Asyar. Hadil kisah. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, hadil kisah allati dzakarha Syekh fi qisasi min qisasi sirah an-nabawiyah. Kisah ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dari kisah sirah an-nabawiyah tusamma qissatul gharaniq. Kisah gharaniq wa hiya kama dzakara annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qara'a suratan najm, ya seperti yang dibacakan, yang dikisahkan oleh beliau rahimahullahu taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm di Makkah wa indahul musyrikuun wal muslimun, dalam kondisi di situ terkumpul musyrikin dan muslimun. Falamma balagha qawlahu ta'ala afaraitum Allata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra fahiya akbaru asnanil arab fahiya, tidakkah kalian perhatikan Lata Uzza manata yang ketiganya, ini adalah berhala terbesar yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Siapa Lata itu? Allati at-ta'ib. Lat, patung berhala. Di ta'ib. Wa kama sabaka bayanu hadha annahu rajulun salih. Siapa Lata itu? Lata itu sebenarnya awalnya adalah orang yang salih. Orang baik. Kana yut'imul hajij. Dialah yang memberi makan para jamaah haji. Dia mencari uang panjang tahun, dan ketika musim haji tiba dia menyiapkan diri untuk menjamu siapapun yang lewat di Taif untuk melakukan ibadah haji, dia yang menjamunya. Dia memberi makan. Baik. Falamma mata akafu ala qabrihi, ketika orang ini meninggal dunia mereka pun i'tikaf di kuburannya. Yatabarrakuna bihi, mengambil berkah padanya. Ala tarikati tabarruki bis salihin, dengan metode tabarruknya terhadap orang-orang yang saleh. Kama kana ahlul jahiliyah yaf'aluna dzalika, sebagaimana orang-orang jahiliyah melakukan itu. Wa yatlubuna minhu syafa'ata indallahi li'annahu rajulun saleh, dan mereka minta syafaat kepada Lata ini karena menurut mereka Lata ini adalah orang yang saleh. Barakallahu fikum. Baik. Untuk kita mendapatkan, sekali lagi, ini kita tidak mengingkari syafaat. Syafaat ada. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Kulillahi syafa'atu jami'. Dari sunnah syafaat sangat-sangat banyak. Dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat, itu yang harus kita pahami. Jadi, kita berharap syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Kita berharap syafaatnya orang-orang saleh. Tapi bukan kita memintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan juga kita mintanya kepada orang saleh. Barakallahu fikum. Kita melakukan amal saleh dan kita melakukan amalan-amalan yang dengannya kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi antaranya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran beliau. Di antaranya lebih khusus adalah ketika selesai adzan. Ketika adzan kita dengar, kita menjawab sesuai dengan apa yang dibaca dan diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita membaca la haula wa la quwwata illa billah. Selesai itu kita bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu baru kita doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah shalatul qa'imah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini, barakallahu fikum, halat lahu syafa'at yaumil qiyamah. Halal untuknya syafaatku nanti untuk dia di hari kiamat. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Baik. Wal Uzza, siapa Uzza ini? Hiya sanamun li ahli Makkah qariban min Arafat. Uzza ini adalah berhala milik orang Makkah. Tadi Lata untuk orang Taif. Sanamul ahli Makkah taqriban min Arafat wa huwa ibarat an syajaratin 'alaiha bunya. Taib yatabarraku biha. Berhala ini dalam bentuk pohon. Jadi berhala itu bukan hanya dalam bentuk patung. Berhala umum banyak, barakallahu fikum. Taib. Ada dalam bentuk patung, ada dalam bentuk kuburan, ada dalam bentuk pohon, ada dalam bentuk macam-macam. Barakallahu fikum. Wahibaratan syajaratin alaiha buniyah, dibangun di atasnya bangunan-bangunan yang mereka mengambil berkah, mencari berkah padanya. Wa mamanah fahiya sanamun baina Makkah wal Madinah, qariban minal Madinah. Mana ini adalah berhala yang ada di antara kota Makkah dan Madinah, tapi lebih dekat ke kota Madinah. Indal musyallal qariban min Jabal Qadid. Wa kanat li Aus wal Khazraj. Dan ini berhalanya Aus dan Khazraj, orang penduduk Madinah. Wa kanu yuhrimuna min indiha bil haji ta'ziman laha. Mereka melakukan haji, melakukan barakallahu miqat, menjadikan ini sebagai miqat. Miqat untuk mendahului ibadah haji mereka sebagai pengagungan terhadapnya. Subhanallah. Wallahu jalla wa ala yaqul afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra? Ay akhbiruni an hadhil asnam. Kata Allah Subhanahu wa taala, silakan kalian memperhatikan Lata, Uzza dan Manat ini, yang ketiganya, sampaikan kepada aku tentang dia. Hal nafa'atkum wa hal darratkum? Apakah berhala-berhala ini memberi manfaat untuk kalian atau mendatangkan mudarat untuk kalian? Bal innaha lam tadfa'an nafsiha. Bahkan berhala-berhala ini tidak bisa menolak untuk dirinya barakallahu bikum kemudaratan. Barakallahu bikum. Tidak ada sesuatu yang bisa dia tolak. Bal innaha lam tadfa'an nafsiha. Lianna Rasulullah ma fataha Makkah hadamaha. Karena Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Makkah, menaklukkan Makkah, patung-patung dipenggal, apa namanya, dirobohkan, dihancurkan. Setelah itu, Lata Uzza mana diperintahkan Rasulullah SAW untuk didatangi dan dihancurkan. Tuhan, bagaimana bisa dia hancur? Bagaimana bisa dia mendatangkan pertolongan kalau dia sendiri yang hancur? Tidak bisa dipertuhankan. Barakallahu bikum. Diratakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah dihancurkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada manfaat. Dia bisa mendatangkan manfaat, dia bisa menolak kemudaratan atas dirinya. Subhanallah. Sehingga sahabat dulu berpikir dan mentertawakan dirinya. Dia sendiri yang membuat patung. Barakallahu fiik. Kemudian dia sendiri yang takut. Baik. Kemudian dia sendiri yang membuat sesajen untuknya. Baik. Setelah itu ketika sesajen itu ditinggal pergi, baik, datanglah anjing. Anjing makan sesajen itu, kemudian patungnya dikencingi. Tuhan apa ini? Barakallahu fikum. Akhbiruni an hadhil asnam. Datangkan kepadaku berita, kabarkan kepadaku tentang patung-patung yang kalian sembah ini atau berhala-berhala yang kalian sembah ini. Hal nafa'atkum? Adakah sesembahan ini memberikan kemanfaatan untuk kalian atau memudaratkan kalian? Bal annaha lam tadfa'an nafsiha. Bahkan dianya sendiri tidak bisa menolak bala untuk dirinya. Karena Rasulullah SAW telah menghancurkannya pada Fathu Makkah. Walau kanat alihah lamana'at an nafsiha wadafa'at an nafsiha. Seandainya betul-betul dia Tuhan, dia akan memberi lamana'at an nafsiha. Dia akan menghalangi sesuatu yang bisa memudaratkan dirinya, membela dirinya. Wallahu yuwafiqul musyrikin alladzina ta'allaqu bihadzal asnam allati la tanfa'u wa la tadur. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelekkan orang-orang musyrikin yang mereka bergantung pada patung berhala ini yang tidak ada manfaat untuk mereka dan tidak mendatangkan mudarat untuk mereka. Subhanallah. Falamma qara'a ar-rasul hadhil aya al-qasyaitanu ala ay sawti syaitan bi kalimatin dassaha bi tilawati nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra, maka syaitan pun membacakan barakallahu bikum awatib tilkal garani kul ula wa anna syafa'atahunna la turtaja. Ini dibaca oleh syaitan dasahabi tilawati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tilkal garanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Hadza kalamu minasyaitan, ucapan syaitan dasahabi tilawati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disisipkan atau dimasukkan ke dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul lam ya'lam bidzalik. Dalam keadaan Rasulullah tidak sadar, tidak tahu kalau itu dibacakan oleh syaitan. Walakinul musyrikun yasma'uhu. Rasulullah tidak membacanya. Barakallahu fikum. Tapi syaitan membacanya seakan-akan Rasul yang membacanya. Rasulullah tidak tahu. Sementara orang musyrikin, mendengarnya. Fafarihu. Mereka pun sangat bergembira dengan itu. Waqalu dakara alihatana bi khair. Sambil mereka mengatakan, Muhammad telah menyebutkan Tuhan kita dengan kebaikan. Wa hadzal ladzi nuriduhu, inilah yang kita inginkan. Nahnu la naqsudu minha illa syafa'ah. Kita tidak menginginkan dari Tuhan-Tuhan yang kita sembah kecuali syafaatnya, pembelaannya. Wa illa nahnu na'lamu annaha la tanfa'u wa la tadur. Kita sangat tahu bahwa Tuhan-Tuhan ini yang kita sembah tidak bisa memberi manfaat dan kemudaratan. Walakin nahnu nuridu syafa'atahunna. Akan tetapi kita hanya menginginkan dari mereka syafaat. Wa Muhammad qala wa inna syafa'atun la turtaja. Falamma balagha sallallahu alaihi wasallam akhir surah wa huwa qawluhu ta'ala fasjudu lillahi wa'budu. Mereka mengatakan, dan Muhammad mengatakan wa syafa'atun la turtaja. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada akhir surah fasjudu lillahi wa'budu, sajada fa sajada ma'ahul muslimun wa sajada al musyrikuna faraham bihadhil kalimati asyaitaniyah. Maka Rasul sujud, kaum muslimin juga sujud, musyrikin juga sujud. Gara-gara apa? Gara-gara dia dengar ini. Wa inna syafa'atahunna la turtaja. Faraham bihadhil kalimati asyaitaniyah. Sangat bergembira dengan kalimat syaitan yang mereka dengar. Hatta innal walid ibn al-mughirah lama kana kabirus sinni lam yastati an yasjuda al-ardi fa akhadha hafnatan min turabin fa sajada alaihi. Sampai Al-Walid bin Mughirah ketika kondisi ini ada, dalam kondisi sisi lain dia sudah sangat tua, tidak bisa sujud di atas tanah langsung, maka dia pun mengambil tanah, barakallahu fikum, dia letakkan di satu tempat kemudian sujud di atas tanah itu. Fa sya'al khabaru anna Rasulullah SAW tasalaha ma'al musyrikin. Tersebarlah berita bahwa Rasulullah telah melakukan damai dengan kaum musyrikin. Wa annahu aqarrahum ala ibadatil Allat wal Uzza. Dan bahwa Rasulullah telah membolehkan orang-orang musyrikin, membiarkan orang musyrikin tetap menyembah Lata, Uzza, Manat, najli talab syafa'ah, sekedar untuk memohon syafaat. Wa sal khabaru ila al muhajirin fi ardil habasyah wal muslimin. Dan sampailah kabar ini kepada para muhajirin muslimin di negeri Habasyah. Anna Rasulullah tasalaha huwal musyrik wal musyrikun. Bahwa Rasulullah telah melakukan perdamaian dengan kaum musyrikin. Aw anna al musyrikin aslamu, atau kaum musyrikin telah masuk Islam. Fa'adu minal Habasyah, mereka pun balik. Kembali ke Makkah dari Habasyah. Falamma wasulu ila Makkah tawajadu hadzal khabar ghairu sahih. Ketika mereka masuk ke Mekah, mereka dapati bahwa kabar ini sebenarnya tidaklah benar. Wa annal musyrikin ma zalu ala adawatihim lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang musyrikin tetap terus-menerus melakukan permusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tadyikihim ala muslimin, dan tekanan mereka semakin kuat bahkan terhadap kaum muslimin. Falamma akhbaru Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a hadhil kalimat tilkal garani qul ula wa inna syafa'atahun la turtaja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan kepada beliau bahwa orang-orang musyrik mendengarkan bacaan ini, lekar-garani kulula, hazina huznan syadida, Rasul pun sangat-sangat bersedih hati. Wa sahabahu hammun syadid, beliau gundah gulana. Hatta anzalallahu qawlahu ta'ala fi suratil hajj, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabin illa idza tamanna al-syaitanu fi umnati. Fa yansakullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Tidaklah kami utus seorang rasul sebelum kau, demikian juga nabi, kecuali ketika dia membaca al-kasyaitanu fi umniyati. Syaitan menyisipkan bacaan di bacaan para nabi itu. Fayansakullahu ma yulqi syaitan. Maka Allah menghapuskan apa yang dibacakan oleh syaitan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan apa yang datang darinya. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad, agar supaya Allah menjadikan apa yang dibacakan oleh syaitan ini sebagai fitnah bagi orang-orang dalam hatinya penyakit. Wal qasyati qulubuhum, demikian juga fitnah bagi orang-orang yang keras hatinya. Wa inna syaitana wa inna adh-dhalimina lafi syiqaqin ba'id, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada pada perselisihan yang sangat jauh. Wala ya'lamanna alladhina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bih, dan agar supaya orang-orang yang beriman, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa Al-Qur'an itu hak dari Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya. Fayu'minu bihi, maka dia pun beriman kepadanya. Fatuh bitalahu qulubuhum. Dan cenderunglah hati mereka terhadap Al-Quran. Wa inna allaha lahadil ladina amanu ila sirati mustaqim, dan kembali mereka hati mereka kepada Al-Quran, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman menuju jalan yang lurus. Wa la yazalu ladina kafaru fi miryatin minhu, dan terus menerus orang kafir justru fi miryatin minhu, ragu-ragu tentangnya. Hatta ta'tiyahum sa'atu baghtatan, sampai datanglah hari kiamat secara tiba-tiba. Oh ya'tihum adabu yaumin aqim, atau sampai datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Fa abtalallahu ma alqahu syaitanu fi tilawatir rasul wa nasakhahu, yakni azalahu. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan apa yang dibacakan oleh syaitan dalam bacaan Rasulullah, dan Allah menghapusnya. Wa ahkama, maka Allah Subhanahu wa taala mengokohkan asbata ayat allati anzalaha fi dammil asnami wa ibadatiha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan Al-Quran atau ayat yang Allah turunkan, fidam mil asnam, dalam bentuk celaan terhadap patung berhala dan ibadah terhadap berhala-berhala. Hada hasil kisah. Ini adalah hasil kisah. Ini intinya kisah tersebut. Waqad waradat hadil kisah an Ibn Abbasin tasilah bisanadin. Warid kisah ini melalui Ibn Abbas mutasilah bisanad. Waradat an ba'dit tabi'in bi asanida mursalah. Wa ba'dul ulama'i ankaraha wa minhum Ibnu Katsir. Wa qala innaha lam tarid illa min turukim mursala wa munqati'ah. Takallamu fiha walakin al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari lahu ra'yun ghairu ra'yi haula. Sebagian ulama mengingkari kisah ini, barakallahu fikum, di antaranya Ibnu Katsir, dan kata Syekh di sini innaha lam tarid illa min turukim mursala, menukil ucapan Ibnu Katsir bahwa kisah ini tidak lewat kecuali melalui jalan hadis-hadis mursal dan munqati yang diperbincangkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Akan tetapi Ibnu Hajar memiliki pendapat lain dalam Fathul Bari lahuran gerrawi haula yaqulu al-qisatu ja'at min turukin. Kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, kisahnya ini, kisah Garanit ini, hajat min turukin mukhtalifah, datang berbagai dari berbagai macam jalan, mutabayina yang berbeda-beda, al-makharij, fahiya tata'adadu wa yuqawi ba'duha ba'da, maka saking banyaknya walaupun lemah, maka semakin maka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Hada makna kalamul Hafidz Ibnu Hajar. Ini ringkasan, kesimpulan, kira-kira demikianlah ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Baik. Di sini undur risalah Nasbul Al-Manjadik li Nasbi Qissatil Gharanik lil Alam Al-Ban rahimahullahu taala. Tengok. Nasbul Manjadik li Nasbi Qissatil Gharanik. Baik. Maqsudu Syekh min iradiha, tujuan Syekh di sini, tapi kelihatannya Syekh Al-Bani. Kita tengok nanti bagaimana kesimpulannya Al-Imam Al-Bani rahimahullahu taala di kitabnya Nasbul Manjaniq, barakallahu fikum. Apa yang menjadi kesimpulan beliau, apakah kisah ini dianggap lemah atau bisa dijadikan hujjah. Kesimpulannya di sini maksud Syekh min iradiha anna al-musyrikina yaquluna nahnu la na'budu hadhihi al-asnam ala i'tiqadin annaha takhluqu wa tarzuq. Kesimpulannya bahwa orang musyrikin menyembah patung berhala ini. Mereka mengatakan nahnu la na'budu ha'ula ila asnam, tidaklah kami menyembah patung-patung berhala ini dengan keyakinan bahwa patung berhala ini mencipta, memberi rezeki, memberi manfaat, mendatangkan kemudaratan. Wa inna ma na'budu ha talaban lisyafa'ah, akan tetapi kami menyembahnya sekedar untuk mendapatkan syafaat, meminta syafaat dari mereka. bi an tashfa'a lana 'indallahi subhanahu wa ta'ala, agar supaya mereka-mereka ini memberi syafaat untuk kami nanti di sisi Allah. Wallahu abtala hadhihi wa aqarra al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan semua ini dan menetapkan Al-Qur'an ala ma huwa 'alaihi min ibtali ibadati, salah ibadah yang mereka lakukan. Wa abtala ma alqahu syaitanu fi tilawati nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membatalkan apa yang dibacakan oleh syaitan pada bacaan Rasulullah. Wasalla nabiyahu wa adhaba anhul huzna, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur nabinya dan menghilangkan kesedihan hatinya dengan diturunkannya ayat ini. Barakallahu fikum, fa yajri ma'aman qablaka minar rusul, bi anna hadha, bahwa kejadian ini bukan cuma pada engkau wahai Muhammad, tapi kejadian yang seperti ini juga terjadi pada rasul-rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya membacakan, kemudian syaitan juga membacakan. Seakan-akan rasul yang membacakannya dan didengar sebagai bacaan rasul, padahal syaitan yang membacanya. Marsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-syaitanu fi umniyatihi. Barakallahu fikum. Ida tamanna di sini artinya tala membaca. Fatamanni huna ma'nahu at-tilawah. Kama fi qawli ta'ala wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani. La ya'lamuna al-kitaba illa qira'ah. Wa minhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka kecuali hanya menyangka-nyangka. Ayat tilawasun faqat wa la ya'rifuna al-ma'ani. Jadi semacam-macam sekedar membacanya dan tidak tahu maknanya. Wa kama fi qawli syair fi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, tamanna kitaballahi awwala lailihi wa akhiruhu laqa amamal al-maqadiri. Barakallahu bikum. Ini tentang kisahnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu pada saat beliau dibunuh oleh Khawarij. Barakallahu bikum. Wahia lailatul lati kutila biha radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi malam dibunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, karena Utsman ma'ruf dengan apa? Banyak sekali membaca Al-Qur'an. Termasuk di antara keutamanya Utsman, banyak sekali mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Di antara sekian banyak keutamaannya, termasuk kedermawanannya dan yang lain. Barakallahu fikum. Kan awalul laili yatahajjadu wa yatlu Qur'ana tsumma hajama 'alaihi al-khawarij wa qataluhu fi akhiril lail. Dari awal malam Utsman, karena dia apa? Di kepung. Beliau radhiyallahu ta'ala dikepung oleh Khawarij. Tidak diboleh kasih makan, tidak boleh kasih minum. Sampai mereka masuk ke dalam rumahnya dan menyerangnya sampai membunuhnya. Radhiyallahu ta'ala. Beliau mulai membaca di awal malam. Yatahajjad wa yatul Qur'an wa yatul Qur'an. Thumma hajama al Khawarij. Kemudian di akhir malam, orang-orang Khawarij masuk mendobrak rumahnya dan membunuhnya. Di akhir malam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita sambung besok. Subhanakallah. Subhanakallah. Subhanakallah. Subhanakallah. Subhanakallah. Subhanakallah. Subhanakallah.